Oke, Jongor juga terima kasih. Lagunya kita mainkan dulu bersama Romansa. Yes, ambilkan gelas. Si kecil adalah Spai Juarera. Ambilkan gelas, ambilkan gelas. Ambilkan gelas, ambilkan gelas. Dan biarkan aku menunggu di malam ini bersama kamu. Jadi tolong ambilkan gelas, ambilkan gelas. Ambilkan gelas, ambilkan gelas. Lihat di dua menghampir reko, minta di sawer 100 ribu. Jadi tolong ambilkan gelas, ambilkan gelas. Ambilkan gelas, ambilkan gelas. Juga tidak mengasih lagi thank you ya teman-temanku semuanya.